bisa saling memaafkan. Bayangkan bila kita bisa saling berpelukan. Tiada perang, kelicikan, tangis kelaparan. Bayangkan bila kita bisa saling memaafkan. Bayangkan bila kita bisa saling berpelukan. Tiada getarkan manusiawi kami.